anu kararase pala putra sadaya karayan kabingahan anu taya papadana sumpingna Hyang Wisnu ti utara segara anu ngancik dina salirana Kresna. Ngahaturkeun rebonuhkeun lasa ketika bingahkan kana kasayogianna. Wah, pada ngadugikeun tugas netelakeun kalana. Patih utusan teu bakal aya buntut serangan. Raja mah nu bakal datang ka sawarga loka. Bakal ngaruksak sawarga. Kukitu nawas pada permana tinggal sadaya para putra. Sabab naga persona lain singareupaneun atah-atah di gayang rana puyulinga papa atos bejana kue. Numutkeun dina paningalina Hyang Otipati dina pusaka Pancatiga Kasatengana. Dina poe ieu bakal datang. Bakal nyokot bidadari Supraba. Kukitu nacing waspada kumpulkeun sakabeh kakuatan dewa. Sabab teu aya dina sejarahna widadari dikawinkeun ka bangsa siluman ka bangsa buta. Nah. Iwah teh ka bangsa manusia. Leres wae. Malah manusia geus teu sagawayah manusia tapi hiji jalma anu geus nepi kana kamanusaan. Nih. Anu geus tegas ka abdina. Anu geus tingali ka Gustina. Parantos tiasa merangan sirik pidik ireun panasten dulupa kurumpa kiri dengki jaya kaniaya ka sasama. Disebutna teh biksu-biksu. Kitu mah geus. Kopi nu dameung. Awaneng geus. Jadi hayeuh pertahankeun ceuk pariwasana tepi ka titik tolak getih pangangeusan anu pasti anu nyangkrung dina badan. Hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih hinggih. Wandangnya datang serigala. Maman nirangna deman ibuh pagulingan. Naga Pracana kata Eca Nira Eca Eca Sabagraus Nira Nira Sira Piamba Manirja Manirja dina sasauran sapratane pun jigrah-jigrah. Awak juga gunung anak nangaling diri naga persona rawuh digiring besi. Nah. Socaka dia mekara si hung rangeteng jigra-jigra. Waduh. Itu tingali memang satu duh matu seketap nyata. Aduh. Datang naga persona. Amuing ngaling ngiri kitu. Ras inget. Katuang saderek. Sangkala kepala daerah selama ngumpengnya kitu pisan awakna. Oh. Ulah lalawara kayak oh itu butung tapi kok kitu oh, nyoronoi kitu ka hareup. Dewa wong sawarga ulah kaget aing datang dibikin weda dari Dewi Osho Paraba salamet teu dibikin ancur urang durandaka. Aduh kasep ulah kedah gramus salamar singareupan ku sacara kateguhan jeung kacenggehan sakabeh ka dieu dewa. Saha aing datang? Patih aing rag-ragna maot dibebet kana ubin. Aing sorangan anu cunuk. Amuing. Datang diranga teman ewuh pagulingan rame. Denira prata. Prata. Maka persona tunamu. Awas. Ulah kaget bangsa naon ieu aya di lawang sarapat tangkep di hureupeunana. Kaula kabayaning Dewa Resenrada. Utusan yang jagat nata. Ieu Resi. Nurada. Nih. Jika aki uing kitu rupanya. Buta di mana mana? Yesaya. Paula Betara Indra. Paula Betara Wisnu di utara segara. Paula Betara Bayu. Kaula Sukir sih. Paula Brahma. Samu. Ulu. Pria para banu nana dewa tanya ieu. Sahanan? Saha. Urang raja ti negara Galing Wesi. Ngaran? Ngabodo-bodo maneh kawas teu apal wae. Dina poe kukna patih aing disapu ku urang dieu. Wah. Anu deuk ngalamar Suprawa nya heuh. Ayeuna aya deuk naon ka dieu? Belekuk-belekuk maneh. Aing datang ka dieu deuk nyokot widadari tadina hiji Suprawa tapi ayeuna kabeh 40-anana ku aing laingan ukur dijajarkeun ku urang dieu sina jadi arca. Najajar jadi papais. Parentul da jiga tunggul. Kajajar da jiga arca. Bawa gawe. Ukur jadi. Pang bibita. Kasasama. Anu ayah. Jentik batan dipake. Papais rungku mening kabeh ku aing deuk dikunyal. Dibawa ka alam marca pada ku aing deuk dikiwin Suprawa. Tunjung Wiru, Drasmala. Jeung sakabeh widadari sawareh anu rada gopena ku aing cenah sena diajar mijet. Beres. Milaur pantai pijet ngabutuhkeun. Goblok sia. Naon? Goblok ngomong teh. Nya goblok sapatu aing dipake kunyaneh mah. Maneh aya di dieu geus waspada kaula nyaho. Yen bakal datang uing datang ka dieu. Coba deuk make tindakan naon dibikeun weda dari salamet urang dieu teu dibikeun urang dieu cilaka hancur urang dieu. Kaput Iluhur serebut di tukang selasa tinggir seketik. Balat bulan daga sakum nak kobak. Ayah kapung wakul buaya mangap. Betara Brahma, Brahma. Urak tapi nugawe ampun naga persona. Sialah, sia dipencet kuaing cangkeng nasia. Ampun, sia di kuaing sia. Bakal dialungkan kuaing sia. Rag-rag di leweng bakal dihakan satu leweng meong cong. Rag-rag di lautan dihakan satu laut bocok. Rag-rag di tengah sawah hulu manih direntog manuk belek. Rag-rag di lapang badminton sia katinganku. Rag-rag di tukang mih ngaringkuk dina piring mang. Rag-rag di emper toko bakal ningang aki-aki bong. Ah, siapa nuya? Ampun, wah. Ah. Betara Hindra, rasakan di bekah kuaing rag-rag siah di buruan Marakaca. Ha! Wah, kang siah kuaing dihakeun bekah ulu dulu itu cilaka. Teu ingat aing keur ngagelom permen karet. Kahahkeun dulu itu ka bawa. Sahaya. Sada helikopter. Dewa naonnya nih? Wala betara Bayu. Oh iya, anu nyapu pati hai. Raka pinu gawe. Rasakan Bayu pengawasannya pun angin. Coba. Ah, awak aing 3.5 tahun atuh. Dibarengan ku kamampuan jeung kamanyuran, moal gedag buk salamar aing. Modar Bayu. Aduh. Wisnu maju, Wisnu. Ayo Wisnu maju, Wisnu. Wisnu, ya. Coba mundur sakabeh. Naga Prajurit. Saha? kaula Batara Wisnu dewa kesatriaan saking utara sekarang. Oh, dewa Uwis. Dewa Uwis. Nu. Ya. Tampan senjata kewe. Lan pegang perang we dikilat asisirin. Namun wadah wantus naga persona di jayang rana penyulingnya papat tutas alapan. Panah digegel sapisan sang naga persona calamak panah kagegel kuhuntuk luhur hanap. Bunung sio. Bunung sio. Gekumah Wisnu. Kagau kai ngasih di hakan sekaligus. Itung-itung akan kacang panjang aing. Oh, mau ngejegurna betung gitu. Senjata Wisnu teh atuh. Soksion juga nuklir. Moal gitu. Moal. Ah, siang upahan aing. Lain upaha. Kumamun ngebeletuk. Keun bae tuh ngebeletuk. Ai keun bae daya pangparatan anak kana sakadang cungcurung. Tah nyeta aya pengusaha. Kana sakadang cungcurung. Hong sawarga ah sia amahanana mun kitu aweuhan di dieu mah nya sia aduh kasep munur asup kabeh asup moal kuat asup ayi tiwas lali wah rabeng jiga salaru diobrot Tutup. Tutup, salah patah tutup. Sing pake hayah, kunci hikmat. Oh. Gelo, ini ngejebro di koci. Di koci. Sabedasna ge panto hancurkeun sia ku aing lamun teu dibuka tapi pecak heula ku aing sugan idin dewa aing bedul sia salah katincak belewak sia yan oi dewa Eh, Yang ieu sorong. Eh, geus. Iya. Ini teh amahanana nya teh geura pek dengekeun. Tok tok tok tok tok iu. Geura geura sok dengekeun. Nya. Nya lah. Geura. Ih. Ah, gelo panayagan sih. Sugan teh amahanana. Buka panco ieu. Wah. Ia didobrak wae. Daya nu nyieuna ieu pagawean jelema makhluk. Mohon. Hancurkeun ku aing milaur loba tukang kayu ngangur. Tah eta gua. Eh, tukang kayu mere pirejekieun ieu omeaneun euy. Loh. Heeh. Hancur ku aing didobrak sapisan. Kalah nama. Wah. Bedul. Gelo. Ya. Wah. Kasemblan. Wah. Awas ya. Aing deuk macakeun wewesen tina sungut aing ngaluarkeun seuneuk. Ek sia. Hancur serapet tangkep ieu. Maka persona tutas alapan katimulan kagagahan kasaktian kamandragunan. Lajeng ngaluarkeun dehem dina bahan seuneu muntab-muntab kaserengan angin barat taliwang. Hingga kejadian rebah sapisan lawang. Apa tangkap? Ha! Siap. Oh, hello. Eh, buju. Cina bujur aing dah mah. Sakadang angin palsu bijil. Aita mah angin pasu nyilakakeun we boh dina rem dina naon-naon. Si wawalek brai ancur kop siata bas. Bas mere omeaneun rejeki euy. Mahalkeun hargana beunghar dewa mandeuleu. Wah. Caang. Ieu daerah Marakata teh ieu. Wah, kumaha wae? Aduh, cilaka ka eueuh bade ngareuhsan ka Hyang Jagatnata kasep. Pangarib bawa ka himengan gunakeun sanak karalang kuriling dinya we. Kepinu mah, apa? Eh, dewa recet sia gonggang. Murkana teu kadenge murkana. Nyaha. Murkana teu burung cunuk aing. Wah, sia. Ieu patamanan ku aing dicabutan. Taman enak, kemang warna-warni di cebuteun. Ieu kemang eros. Ulu mangkaning karesep ieu kemang ora diul. Dewa sina balanya deui kayaknya ka sisi bebas. Milaur tukang kemang nalalang kering sina payu. Bener kitu. Mangkaning baraya ungku nu dagangna teh di nya. Payu kemang tangtu baka aes dayeuh anu disebut berhiber. Bersih. Berbunga. Allah. Hijau. Pek sia tapi keur urang dieu diancurkeun ku aing sakayaan ieu benteng sia dijobrak. Siapa nuju top ta tukang temok jeung Raden pirejekieun euy pirejekieun top mere anu yusia ulu dulu itu naon tah naon tah Lain aja kebon binatang nih di ogenya. Itu orang ngajebian ke aing orang. Jebian deui si aku aing. Nyai. Osop Prabu. Iya nyai. Suprabu. Kawin kanaga percona poena poe salasa moal beja beja beja kasasaha kata tangan anu geulis soprama ieu aa datang jeung ngajemput anu geulis. Hayi kan lingih heula sakrap mangas pada neraka tok pada neraka pada kemarengan pada tok mawas pada neraka tempada tumarengan tumarengan anak liatin penggali sang dewa terus kemelara dihim penas penas di tersayang cuman para maha parantos kia dewa parantos tenuh kia tinggali bala bale marah kata resak cekaula oge telepat tapi pansa tiga kaca Trenggana negerakin katerangan tanes dewa tekuat sang yang temampu. Tapi nubaka bisa nyampurnakeun atau nubaka bisa mateni naga persona iwati bangsa manusia. Ulu. Manusia. Naha kapan dewa teh saluhureun manusia? Di dieu ahengna kakawasaan Allah. Nu mawi 1000 kali ngaku dewa kawasa tangtu aya nu ngawasakeun. Sareng dikawasakeun. Leres. Dewa pinter dipinterkeun. Dewa gagah digagahkeun. Hiji waktu bakal lemah. Nonyol di bangsa manusia sanajan sahanapeun dewa. Bari jeung pielehanana teh ku budak anu umurna kakara 3 taun setengah. Ulu. Saha kayalian turunan eta keneh nu ngarengsekeun kapan Bima teh geus kagungan putra ti Nyi Arimi anu tari ari-arina masih keneh amay-amayan dibere ngaran ieu budak teh Jabang Tutuka umurna kakarak 3 taun setengah wayahna tepungan para panawa khususna Nyi Ratu Arimi tamut eta murang kali silaka jeung salametna dewa nu tanggung jawab. Ngan ieu canak parabot. Senjata kontak keur neuteuk tari ari-arina sareng warangkana. Oh sae. Inandak tinampanan. Inandak tinampanan pisan.